Mitra bisnis, kasus bailout Bank Century kini memasuki babak baru dengan mulai terbentuknya pansus DPR hingga dirilisnya data-data dari BPK dan PPATK, serta adanya pernyataan Presiden yang meminta agar kasus ini dibuka secara transparan. Ironisnya, meski laporan BPK telah secara transparan mengindikasikan siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam proses pendirian Bank Century hingga pengucuran dana bailout, namun opini dan pandangan publik justru digiring ke arah konflik personal antar elit hingga mengaburkan pendapat tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus ini. Untuk membahas fenomena ini, segera kita akan temui Quick Yan Gi. Pak Quick, saat ini seolah-olah telah terjadi penggiringan opini publik bahwa Menteri Keuangan yang harus bertanggung jawab dalam kasus Century. Apa pendapat Anda, Pak Quick? Iya, dia kasihan sebetulnya dijadikan korban begini. Kalau orang cermat, dia yang digilas. Lantas siapa yang menggilas Menkeu dan apa alasannya, Pak Kwi? Dia digilas oleh Pak Budiono sebagai Gubernur BI. Alasannya Pak Budiono ngotot gitu, bahwa ini sistemik. Ini mesti di-bail out, mesti, sekarang juga. Gitu. Nah, itu mulainya rapat kan jam 12.15 tengah malam, pagi hari terus sampai jam 6 pagi. Nah, antara jam 5 dan jam sekitar 5, 1 jam itu, terus mereka menyendiri, 4 orang ambil keputusan. Terus sebelum itu, ada yang mengatakan, ini jam 6 pagi, kita tunda sampai nanti sore lah. Nggak boleh. Loh, memang urgensinya seperti itu. Nggak bisa menunggu berapa jam. Ya, banyak yang mengatakan, nggak bisa gitu. Ya ngapur-ngapuran aja, ngotot, nggak bisa, mau apa. Kalau saya bilang nggak bisa nunggu, mau apa gitu. Jadi, kayaknya di luar akal sehat sama sekali ya, bank yang sebegitu kecil bisa rusak. Buktinya kan tidak rusak. Yang lebih aneh lagi ya, itu ketika itu dikatakan seperti itu ada 18 atau 23 bank yang seperti itu, sama kecilnya, sama rusaknya gitu, namanya peer banks, istilah teknisnya. Nah itu juga dipertanyakan, lah terus mau diapakan, kok cuma satu gitu. Nah itu dikatakan, oh iya, baru saja Kristianto Wibisono kan di Metro TV. Oh iya, kalau itu tidak di bail out, terus ditutup itu, ya yang ini kan rusak. Nah kalau yang ini rusak, ya sudah diumumkan kok, ada bank yang rusak kok. Tidak ada yang peduli kok, sampai sekarang tenang. Dan bank yang rusak ini tidak diinjeksi, yang peer bank yang sama-sama ini gitu. Jadi itu juga yang memicu pernyataan Menkeu bahwa dirinya ditipu seperti tertulis dalam testimoni di beberapa media ya Pak Kwi? Iya, sebetulnya tidak ditipu, sama sekali tidak ditipu, ditekan. Oh, dia udah protes-protes kok. Demikian Quick Yan Gi. Saya Dinda Natasha.